Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha اتقوات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini di Masjid Al-Hikmah Menowo ini kita akan melanjutkan kajian rutin yang tadinya di karet, dan semoga ini adalah awal kebaikan yang bisa kita ambil, dan ini adalah keberkahan juga untuk masjid ini. Dan ini yang kita kaji sekarang ini adalah tentang syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini pertemuannya sudah 52 kali, masuk ke halaman 113. Namun buat bapak-bapak yang di sini, ini tidak ada kata terlambat, karena sesungguhnya belajarnya kita itu tidak ada kata terlambat. Meskipun ada sebagian dari bapak-bapak sekalian yang sudah tidak menghitam lagi rambutnya, tapi itu bukan jaminan bahwasannya rambut-rambut yang hitam yang masih muda-muda akan mendapatkan barokah yang lebih banyak dari yang berwarna tidak hitam. Justru di situ adalah kebaikan buat bapak-bapak sekalian, bahwasannya Allah Azza wa Jalla masih menganugerahkan kenikmatan untuk duduk di majlis ilmu. Dan kenikmatan itu terkadang adalah suatu hal yang sangat mahal, yang tidak bisa didapatkan dengan membayar apapun, dengan uang, bahkan membayar dengan kesehatan yang bagaimanapun, bahkan dengan apapun itu tidak bisa kita dapatkan kecuali taufik dari Allah saja. Mata-mata di sini kita menginginkan bahwasannya dari apa yang kita lakukan, dari menimba ilmu syar'i ini, bisa jadi ini adalah amalan kita yang terbaik. Sedangkan kita untuk beramal yang lainnya belum bisa maksimal. Duduknya kita di sini, ini adalah bisa jadi ini adalah amalan yang terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Dibandingkan dengan orang lain yang sekarang sedang lalu-lalang, lalu lintas, atau mencari ini mencari itu, atau bahkan sibuk dengan kehidupan malamnya. Tapi bapak-bapak sekalian di sini, Allah cukupkan dengan bisa duduk hadir di majlis ilmu seperti ini, dan semoga ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab. Sehingga di sini kita di sini bukan hanya cari berkah, Pak. Tapi benar-benar cari ilmu. Maka yang kita lakukan di sini, ini kaidahnya, kajiannya bukan dalam rangka untuk sekali senang terus hehehe. Tidak ada. Ya. Sangat disayangkan kajian kita tidak ada hehehe-nya. Tapi di sini semoga nanti adalah ada kebahagiaan yang hakiki yang kita bisa dapatkan melalui kajian ini, kita bisa mendapatkan surganya yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini berkaitan dengan masalah akidah, di mana akidah itu adalah keyakinan, di mana akidah itu bisa benar dan salah. Tapi akidah yang dimaksud al-wasithiyah di sini artinya membahas tentang permasalahan-permasalahan akidah, keyakinan yang oleh kaum muslimin terkadang dianggap sepele, dianggap tidak perlu dipelajari. Tapi justru dengan kita mempelajari akidah ini, kita hidup kita akan semakin tertata. Bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini ternyata itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Contohnya dari penerapan akidah kita sehari-hari, kalau bapak sakit, ya bapak-bapak di sini ada yang sakit, ya nasallahu sama afiyah, semoga Allah Azza Wajalla senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan dan juga barokah berupa kesehatan. Ya. Kalau sekarang ada bapak kita yang sakit, kemudian tidak bisa melakukan ibadah ini, tidak bisa melakukan ibadah itu, dia akan berpikir bahwasanya siapa kira-kira yang memberikan kesehatan itu? Apakah dokternya, rumah sakitnya, atau obatnya? Atau Allah Azza Wajalla? Allah Azza Wajalla. Namun di sini kesadaran itu terkadang tergadaikan ketika dalam keadaan terdesak. Terdesak. Dalam keadaan hanya mendapati satu dokter yang dikatakan ini adalah dokter spesialis ini dan itu, kemudian kita menaruh harapan yang tertinggi kepadanya dan mengatakan, dokter itu mengatakan, Pak, umur Bapak hanya tinggal sebulan. Kira-kira sebulan itu Bapak mau ngapain? Kalau sudah divonis seperti itu. Ini subhanallah, bagian dari kesadaran kita bahwasanya ajal itu tidak mengenal usia. Ajal itu tidak harus kemudian ini yang hitam atau yang putih, tidak. Semuanya. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di sini agar kita menjadi mempunyai keyakinan yang benar, kita harus belajar. Karena sesungguhnya yang model seperti itu salah menerapkan keyakinan, itu juga fatal akibatnya. Terlalu berharap kepada orang, kepada dokter, kepada obat, kepada rumah sakit, dan seterusnya. Kalau kejadiannya ternyata salah diagnosis, salah obat, yang disalahkan dokternya. Oh, dokternya kurang pintar, dokternya tidak bagus. Padahal di situ bukan masalah itu. Kesehatan dan kesembuhan itu dari Allah Azza Wajalla. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, tentunya dia akan berpikir bahwasanya Allah Azza Wajalla adalah Ar-Razzaq. Allah Azza Wajalla mempunyai nama Ar-Razzaq. Allah Azza Wajalla mempunyai nama Dzat yang memberikan rezeki. Sekarang kira-kira yang memberikan rezeki kepada bapak-bapak sekalian bisa duduk di sini, bisa menghirup udara nyaman tanpa ada infus, tanpa ada selang, tanpa ada suntikan, tanpa ada obat, kira-kira siapa yang memberikan, Pak? Allah Azza wa Jalla. Inilah kalau kita muhasabah yang seperti itu, kita baru ngeh, oh ternyata selama ini saya memang membutuhkan ini, tapi saya indahkan, saya tidak pedulikan itu. Nah, ini kita bersama-sama kita akan bahas tentang syarah Al-Aqidah Wasithiyah, di mana di situ juga membahas tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang dulu bapak-bapak mungkin pernah ada yang dengar, ada orang yang pegang mic setelah adzan, kemudian mengumandangkan wujud kidam baqa sambil goyang seperti ini, ya. Itu sifat wajib 20. Apakah benar yang seperti itu ada dalam Islam? Sesuai dengan syariat Nabi SAW atau itu ada tambahan-tambahan? Nah, ini dipelajari di sini, Pak. Dan ketika kita belajar menuntut ilmu, bukan masalah benar dan salah. Ingat, Bapak Ibu. Ya. Kita di sini tidak dalam rangka menyalahkan, tidak dalam rangka membenarkan. Kita belajar dengan yang benar. Kita belajar dengan yang benar. Karena di sini dalilnya rajih. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kita tidak membahas tentang perkataan orang per orang yang tanpa dalil. Ya, sehingga di sini kita menjauhkan. Menurut saya, itu gak ada di sini. Sehingga kalau misalnya bapak-bapak sekalian sudah mempelajari tentang kajian ini, bukan berarti kita berhak untuk menyalahkan orang lain. Saudara-saudara kita yang pegang mik tadi, kemudian mengucapkan wujud kidam bako sambil goyang-goyang seperti ini, ininya miknya bahkan ditempelkan sampai nempel, kalau enggak nempel enggak afdol, ya. Kemudian ini semuanya ludahnya itu nyiprat itu. Itu bukan berarti mereka salah. Tapi di situ bisa jadi kita kurang mendoakan kebaikan kepada mereka. Sehingga sekalipun kita tahu bahwasanya itu ada kekurangan dari mereka, tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita pun dimudahkan untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ingat, kita belajar menuntut ilmu syar'i itu bukan mengawalinya dengan salah, menyalahkan, memvonis, itu bukan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu adalah menyadari bahwasannya yang kita pelajari itu yang benar. Karena agama Islam sendiri, ya, Nabi SAW menjelaskan, ala inna ummati sataftariku ala 73 kulluhum finna ila ta'ifatan wahidatan. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Para sahabat saat itu bertanya, bukan 72 yang masuk neraka, tapi para sahabat saat itu bertanya tentang siapa yang selamat. Di sini ada Mas Selamat, tapi bukan beliau yang dituju di sini dalam hadis ini, ya. Tapi di situ yang dituju adalah yang selamat, yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang berpijak dengan syariatku dan apa yang dipijak oleh sahabatku pada hari ini. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa yang benar itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. فَإِنْ تَنَزَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau itu kita bertentangan, berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan membalikan pada hawa nafsu, atau saling menyalah-nyalahkan, dan gontok-gontokan enggak karu-karuan. Jadi kaum muslimin harusnya tidak seperti itu. Harusnya mereka menyayangi satu sama lain dan menginginkan kebaikan tercurah satu sama lain. Nah, ini mukadimah yang Anda sampaikan kepada bapak sekalian. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya, wah itu golongan apa itu? Ya Islam. Ya, jangan mikir, wah golongannya jenggot dan seterusnya. Ya ini sunnah. Ya, mau golongan apa lagi? Jadi jangan berpikir kalau kita itu di sini adalah dalam rangka eksklusif dan seterusnya, enggak. Enggak ada. Ini yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kita itu kecondongan untuk melakukan ini dan itu. Dan semata-mata dalam rangka kita menginginkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bapak-bapak ada yang berpikir bahwasanya, kok kajiannya semuanya jenggot, semuanya. Nabi SAW bersabda, auhu liha wa khaliful yahud. Aufu, di sini kata-kata aufu liha wa khaliful yahud. Jadi, pelihara jenggot. Selisih Yahudi. Itu semuanya dari hadis Nabi SAW. Tidak ada kaitannya dengan kelompok, Pak. Ya. Jadi kelompok-kelompok itu yang dibangun pendapat orang-orang. Sedangkan seharusnya Islam itu menjadi satu ketika mereka menyadarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Menjadi bentuk kekerdilan dari pemikiran kita kalau kita itu dari awal sudah belajarnya salah menyalahkan. Ini salah di situ. Karena Nabi SAW tadi menjelaskan para sahabat dengan cerdasnya mencari yang selamat, bukan mencari yang salah. Dan tidak sibuk dengan yang salah. Ingat tuh, Pak ya. Nah, barakallahu fikum, kita masuk kepada syarah akidah al-wasitiyah. Nah, ini promosi marketing kebaikan. Ya. Nah, insya Allah bagi yang senang kopi, setiap kajian pasti ada kopi. Insya Allah binilah. Kopi ini bukan kopi sasetan, kopi asli kopi, Pak. Jadi aman buat bapak-bapak yang punya lambung bermasalah atau jantung dan yang lainnya, insya Allah di situ aman. Nah, teklasik, ya, ndak apa, terus ya mas. Ya, yang bang Pol gini aja mas. Yang keempat, ya, dia tuh otomatis. Jazakallah. Nah, kita masuk di sini kemarin tentang penjelasan at-takhliyah qabla tahliyah. Terakhir kita bahas takhliyah qabla tahliyah, itu artinya pengosongan sebelum mengisi. Jadi sama dengan orang mau menikah, maka harus kosongkan semua bentuk maksiat masa lalu, kosong, dan kemudian baru mengisi dengan cinta dan kasih sayang. Itu kaidah dari fikih tentang takhliyah qabla tahliyah, di mana ini menyebutkan tentang fa nafyul uyub yubda bihi awalan summa yudkaru itsbatul kamal, bahasanya meniadakan aib itu dimulai sebagai bentuk awalannya, kemudian disebutkan tentang penetapan kesempurnaan. Nah, sekarang kita bahas tentang kalimat itu syai'un. Jadi kita bahas sebelumnya di sini, kita bahas tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwas samii'ul basir. Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar dan maha melihat. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang bapak-bapak yang duduk 10 menit setengah jam saja sudah akan ada bintang yang ada di atas. Sudah mulai berputar ke atas. Set, set, set, set, set, set. Jatuh ke mata, terus matanya gini. Set. Terus makin menunduk. Khusyuk. Ya, itu seperti itu. Artinya apa? Mata manusia punya keterbatasan, sedangkan Allah Azza Wajalla tidak seperti itu. Paham? Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah pemisahan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita masuk syai'un. Syai'un itu artinya sesuatu. Ya. Sehingga di sini kalau dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penjelasan. Ya, kata-kata syai'un. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya dari kalimat syai'un itu adalah nakiratun fi siyakin nafi. Nakiratun fi siyakin nafi. Kata-kata nakiratun fi siyakin nafi. Nakiratun itu adalah, kalau misalnya Bapak pernah membahas tentang dulu kalau zamannya saya masih kecil, masih muda, itu ada orang pakai jeans Levi's, ya, Levi's. Tapi terkadang orang mengatakan apa? Orang permak Levi's, bukan permak jeans. Begitu juga ada juga penjelasan tentang apa? Tentang rinsu. Rinsu merek harusnya deterjen, ya. Rinsu nindi, padahal adanya Suklin, ya. Rinsu itu sudah ada definisinya, jelas barangnya cuma satu rinsu. Tapi ketika kita ngomong deterjen, maka rinsu, Suklin dan yang lainnya masuk ke situ. Itu umum. Nah, yang deterjen ini adalah nakirah. Nah, nakirah. Nah, paham sampai sini? Umum deterjen itu adalah untuk pembersih semuanya. Ya, tidak ada sebutannya khusus rinsu, suklin dan yang lainnya. Ya, fisyakin nafi dalam redaksionalnya untuk meniadakan. Jadi syai'un di situ sesuatu, sesuatunya tidak terdefinisikan dengan hanya sesuatu yang terdefinisi, tapi adalah sesuatu yang sifatnya umum. Namun redaksionalnya itu dalam rangka untuk meniadakan. Untuk meniadakan. Contohnya adalah tidak ada sesuatu apapun di masjid ini kecuali karpet. Nah, sesuatu apapun tadinya itu umum. Rano popo berarti nama masjid. Nah, baru disebutkan apa? Kecuali karpet, berarti cuma karpet saja. Sesuatu itu menjadi khusus ketika ada sebutannya karpet. Paham sampai di sini? Nah. Nah, fa kaitannya di sini fata'ummu kullu syai'in. Ini menjadi semuanya itu umum, meliputi sesuatu apapun. Meliputi sesuatu apapun. Jadi ketika berbicara tentang masalah bahasa Arab, ini lagi-lagi bahasa Arab. Laisa syai'un ya mithluhu abadan azza wajal. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah azza wajal selama-lamanya. Ayyu makhlukin, apapun makhluknya. Ya, apapun makhluknya tidak ada yang sama dengan Allah azza wajal. Wa in aduma, walaupun sebesar apapun. Falaisa mumathilan lillahi azza wajal, tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajal. Li'anna mumathilata an-naqisu naqsun. Karena li'anna mumathilatan, ya, karena apa yang serupa itu mesti mempunyai naqis. Ya. Nah, di situ ya. Nah. Li'anna mumathilatan atau mumathilatan naqisi itu mempunyai naqsun, mempunyai jadi menyerupakan dengan sesuatu yang kurang. Manusia itu kurang atau enggak, Pak? Kayak tadi penglihatan kita. Ya, mungkin bapak-bapak yang sudah tidak hitam lagi, anak katakan tidak hitam lagi, tapi masih mempunyai jiwa muda, ya. Untuk melihat uang 100.000 jelas. Ya kan? 100.000 merah itu kan jelas. Enggak pakai kacamata pun, oh ini duit 100.000. Jelas. Tapi begitu kemudian melihat huruf yang kecil di Al-Quran, ketoy. Ya kan? Ya. Ini kenapa? Karena ada keterbatasan penglihatan kita. Keterbatasan penglihatan kita. Apalagi yang sudah mulai pakai kacamata plus silinder dan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kekurangan. Maka kalau ini li'anna mumathalatan naqisi, karena penyerupaan yang kurang, naqisi itu yang kurang, itu naqsun, itu kekurangan pula. Jadi enggak mungkin Allah azza wajal itu dimisalkan dengan sesuatu yang kurang. Kalau sesuatu itu dimisalkan dengan yang kurang, tentunya yang dimisalkan juga kurang, gitu loh. Apa maksudnya di sini? Nah. Nah. Bal namun ya in talaba ya kalau di sini bal in talaba mufadalah baina an-naqisi wal kamili taj'aluhu naqisan bahkan kalau misalnya yang diminta itu untuk dibandingkan mana yang lebih utama antara yang kurang atau yang kalau dibandingkan mana yang kurang dan yang sempurna ta'aluhu naqisan pastinya naqis. Seperti apa mas misalnya? Jadi kalau misalnya taruhlah gampangannya gini mas, ini sempurna itu segini lah, ya. Air ini sempurna ketika mencep. Air ini sempurna, ya. Kemudian dibandingkan, ini juga sempurna loh. Tapi airnya segini. Nah, Kalau dibandingkan ini sama ini, kira-kira gimana Pak? Membandingkan yang tidak sempurna dengan sempurna, berarti ini ketidaksempurnaan. Karena pasti di situ jumplang. Bagiannya adalah jumplang. Ya, sebentar anak. Anak ini bapak-bapak di sana. Kero. Nah, di sini jelaskan. Kama khila, sebagaimana dikatakan, alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idha khila inna sayfa amdo minal aso. Di sini bait orang-orang yang punya syair puisi orang Arab mengatakan seperti ini. Alam tara ya, anna sayfa yankusu qadruhu. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya pedang itu akan berkurang ya qadruhu kemampuannya, artinya apa? Kalau misalnya pedang dibandingkan idza qila inna sayfa amdu minal asab, bahwasanya kalau dikatakan kalau pedang itu lebih tumpul daripada tongkat, bandingkan pedang sama tongkat yuk piye, tongkat tidak ada tajam-tajamnya. Kalau pedang jelas beda. Maka membandingkan antara pedang dan tongkat itu pun sudah salah, gitu loh. Kalau ini dilihat dari sisi ketajaman. Ya, ketajaman. Jadi membandingkan antara yang tajam dan yang tumpul itu tidak akan sama. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idza qila inna sayfa amdu minal asa. Memang kalau dikatakan pedang itu bisa lebih tumpul daripada asa. Artinya di sini konteksnya kok pedang dibandingkan dengan tongkat? Ya salah. Ya. Kalau pedang dibandingkan dengan keris, samurai, itu masih masuk akal, sejenis. Nah, tapi dengan tongkat, maka sesuatu. Fauna, nih, rate-nya harus kurangi dulu mas, biar gak terlalu loncat. Nah, fauna laukulna, di sini kalau kita katakan, ya, inna lillahi mathilan, bagi Allah itu ada mathilan, ada yang serupa pembanding. Ya. Ini juga sesuatu. Bagaimana mungkin mengatakan Allah itu punya masilan? Artinya di sini, kalau Allah Azza wa Jalla itu punya pembanding yang serupa, tentunya orang akan bertanya-tanya. Maksudnya apa? Kenapa orang membandingkan dengan yang serupa? Tidakkah Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa? Kenapa dibandingkan? Manfaatnya apa ketika Allah Azza wa Jalla dibandingkan? Maka di sini adalah bentuk orang mengada-ada. Ya, mengada-ada. Makanya disebutkan di sini, fahuna laukulna inna lillahi masilan. Kalau di sini kita katakan, bagi Allah Azza wa Jalla itu ada masilan, ada yang serupa. Lazima min dhalika tangkusullah Azza wa Jalla. Menjadi konsekuensi yang demikian itu adalah mengurangi dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Falihada naqulu, maka kita katakan di sini, nafallahu an nafsihi mumathilatal makhluqin. Allah meniadakan bagi dirinya pemisalan terhadap makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya, kaitannya. Ya. Karena di sini, lazima min dalika tangkusullah azza wa jalla. Ini menjadikan bahwasannya Allah azza wa jalla itu kurang. Di situ. Nah. Lianna mumatsal, lianna ya mumatsalatal makhluqi ya naqsun wa aibun, karena memisalkan Allah dengan makhluk ini adalah kekurangan dan itu aib, kekurangan dan itu aib. Maka pernah ana jelaskan tentang sunnah ketika safar, orang itu sukanya bepergian ya, bepergian. Misalnya orang bepergian ya, itu untuk idza sa'ida ahadukum falyukabbir wa idza nazara fasabbih. Apabila ketika jalan naik itu bertakbir, ketika jalan turun bertasbih. Dan di situ jelaskan maksud dari sunnah ketika kita mengalami jalan yang seperti itu, karena salah satunya Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, li'anna idza kana an-nas yadunnu limada ya la yaj'alullahu al-ard mumbasatan aridan hatta yashulu li tasliqihi au li tasliqihi. Nah, kenapa Allah azza wajalla itu tidak menjadikan bumi itu semuanya datar? Berarti ini ada yang kurang nih. Ya harusnya bisa Allah berkehendak tentunya melakukan semuanya gunung itu bisa diratakan oleh Allah azza wajalla. Tapi ada jalan yang naik turun. Sehingga di situ kita meniadakan bahwasanya itu bukan kekurangan dari Allah azza wajalla. Maka itu dianjurkan ketika kita jalan naik kita bertakbir, ketika jalan turun bertasbih. Bertakbir kita mengucapkan Allah Akbar, ketika turun kita mengucapkan Subhanallah. Itu dalam rangka untuk menjauhkan dari aib, mensucikan Allah azza wajalla dari kekurangan dan aib. Li'anna al-makhluqa naqisun, karena makhluk itu adalah kurang, adalah sesuatu yang kurang. Wa tamthilu tamthilul kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisan, membandingkan antara yang sempurna dengan yang kurang itu kekurangan. Contohnya misalnya mas, enggak usah jauh-jauh, antum melihat bakso Magelang yang paling enak mana mas? Hah? Gajah Mungkur mana mas? Karet, karet mana? Oh karet bawah Gajah Mungkur. Iya, mungkin banyak yang enggak tahu. Iya. Pak Hadi namanya. Iya, jadi Gajah Mungkur bawah, karet bawah. Perempatan ini. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan yang ada di pasar, bakso pasar. Pakai dorongan. Iya. Ada orang mengatakan kurang enak. Nah, antum mengatakan yang paling enak itu bakso Gajah Mungkur. Kemudian antum bandingkan dengan sesuatu yang di pasar. Kira-kira pas enggak? Mbok coba dhewe, Mas. Ora percaya. Ya kan? Nah, membandingkan antara yang sesuatu yang enak dengan sesuatu yang tanda tanya ataupun itu levelnya di bawahnya. Jelas sesuatu tidak ada bandingannya. Paham maksudnya? Sama hanya dengan tadi membandingkan antara pedang dan tongkat. Jelas itu enggak level. Tapi kalau kemudian membandingkan sesuatu yang level, ya. Tapi karena Allah tidak ada yang selevel dengan Allah azza wajal, semuanya makhluk. Maka di situ menjadikan tidak pas orang membandingkan antara makhluk dan Al-Khaliq. Nah, bal. Nah, ini ketika mempelajari tentang akidah, ini juga harus meminta kepada Allah azza wajal agar dimudahkan kefahaman. Karena di sini bermain kita juga dengan pemahaman apa yang ada pada otak kita. Bagaimana kita memahami ini sesuai dengan apa yang kita pahami dengan otak kita. Sedangkan otak kita terbatas. Ya, terbatas. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, ingat bapak-bapak sekalian. Yang menjadikan antum kalian, bapak sekalian ini paham di sini bukan saya, bukan kitabnya, bukan materi yang dibagi, bukan. Tapi yang memberikan kefahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kemudian bapak-bapak itu masih susah untuk memahaminya, doa. Doa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla kefahaman. Nah, ini juga termasuk keyakinan. Termasuk akidah di dalamnya. Menjadikan yang kita minta kefahaman itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sini, saya di sini itu hanya perantara. Hanya wasilah saja. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman. Nah, di sini dijelaskan. Sebentar lagi, kita ada. Nah. Bal, ya. Ya. Bal dzikrul mufadalati. Ya, bal dzikrul mufadalati bainahuma yaj'alhu naqisan. Namun menyebutkan yang lebih utama di antara keduanya itu menjadikan itu kurang. Jadi mengurangi perbandingannya itu enggak pas. Jadi mengurangi kodrat yang seharusnya. Illa idza kana fi maqami tahaddi. Kecuali kalau dalam kedudukannya itu sebanding, ya, setara. Kama fi qouli ta'ala Allahu khairun amma yushikun. Apakah Allah Azza wa Jalla itu lebih baik dibandingkan dengan apa-apa yang mereka sekutukan? Nah, ini di surat An-Naml ayat 59. Wa qouluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, kul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, kul a'antum, apakah kalian a'lamu lebih tahu, ataukah Allah yang lebih tahu? Ya, surat Al-Baqarah 140. Maka di sini adalah bantahan dari Allah sendiri bahwasanya makhluk tidak akan sebanding dengan dengannya Allah Azza wa Jalla. Nah, وفي قوله ليس كمثلي شيء رد صريح على مماثلتي الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. Ini ayat di surat Asy-Syura tadi, ayat 11. ليس كمثلي شيء, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah رد صريح, bantahan yang jelas. للمماثلتي, kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada yang sama, ada yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Alladzina yusbituna, di mana mereka adalah orang-orang yang menetapkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai mathilun, mempunyai yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ada dulu, monggo. Ya. Muhammad Rasulullah. Mas Han. Nah. Nah. Kemudian wahujjatu haula'i yaqulun, hujahnya mereka, hujahnya mereka, mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan, ini lari-lari karena rate-nya kecepatan. Nah, innal Qur'ana Arabiyyan. Qur'an itu dalam bahasa Arab. Wa idza kana al-arabiyyan faqad khatabna Allah, khatabana Allah ta'ala bima nafham wa la yumkin an yukhatibana bima la nafham wa qad khatabana Allah ta'ala faqala inna lahu wajhan wa inna lahu 'aynan wa inna lahu yadayn wa ma ashbaha dhalika wa nahnu la na'qilu bimuqtada al-lughati al-arabiyyati min hadhihi al-ashya'i illa mithlu ma nushahidu wa 'ala hadha yajibu an yakuna madlul hadhihi al-kalimati mumathilan li madluliha binisbati lil makhluqati yadun wa yadun wa 'aynun wa 'aynun wa wajhun wa wajhun wahakadha. Nahnu innama kulna bidhalika li'anna ladayna dalilan. Nah, ini mereka nih, orang-orang yang super ngeyelun, yang mengatakan bahasanya Allah Azza itu punya yang serupa, punya yang semisal. Ya, mereka mengatakan innal qur'ana arabiyyun, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah dalam bahasa Arab. Wa idza kana arabiyyan, kalau Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, khatabana Allah ta'ala bima nafham, Allah azza jalla itu telah berbicara kepada kita dengan apa yang kita fahami, dengan apa yang kita fahami. Wa la yumkin, maka tidak mungkin an yukhatibana bima la nafham, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu berbicara kepada kita dengan apa yang kita tidak pahami. Ini akalnya mereka. Ya. Wa qad khatabana Allah ta'ala, dan Allah pun telah berbicara kepada kita. Faqala, dan dia pun berkata, inna lahu wajhan, sesungguhnya bagi Allah itu punya wajah. Wa inna lahu aynan, sesungguhnya bagi Allah itu punya mata. Wa inna lahu yadain, dan bagi Allah itu punya dua tangan. Wa ma asbaha dhalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Wa nahnu la naqilu bi muqtada al-lughatil arabiyyah, sedangkan kita tidak berpikir dengan konsekuensi dari bahasa Arab. Min hadhil asya', dari asya' ini, yaitu ada wajah, ada tangan dan seterusnya. Illa mithla ma nusyahidu, kecuali apa yang semisal dengan apa yang kita lihat. Ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, sekelahir lombar. Nah, jadi di sini seperti apa yang kita lihat. Jadi mereka membawa apa dengan apa yang ada pada pemikiran manusia, bisa dilihat, bisa diakal, bisa sebagai bagian dari konsekuensi bahasa Arab. Wa ala hada, atas dasar ini, fayajibu an yakuna madlulul hadhil kalimati mumathilan. Maka apa yang ditujukan dari kata-kata ini ada pemisalan di sini. Karena limadluliha, dengan apa yang ditujukan di situ, binisbatil makhluqati, nisbatnya kepada para makhluk. Itu apa? Yadun wa yadun. Maksudnya apa? Kalau Allah punya yadun, maka makhluk punya yadun juga. Maksudnya apa? Di sini secara bahasa, Mas. Secara bahasa. Ya. Tangan, Allah punya tangan, manusia punya tangan. Wa ainun wa ainun. Allah punya mata, maka manusia pun punya mata. Makhluk punya mata. Wa wajhun, Allah punya wajah, maka makhluk pun punya wajah. Wa hakada, dan demikian. Panahnu inna maqulna bidzalika li'anna ladaina dalilan. Kita mengatakan yang demikian karena kita punya dalilan. Kita punya dalil. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la syakka, tidak diragukan lagi, anna hadhil hujjata wahiyatun. Hujjahnya ini, hujjah di atas, hujjah di atas, paragraf di atas ini adalah wahiyatun. Wahiyatun artinya di sini menyimpang. Ya, menyimpang. Kenapa menyimpang di sini? Ya. Nah, sehingga kalau misalnya dijelaskan bahwasanya dia menyimpang, maka menyimpangnya itu bukan sesuatu yang di situ penyimpangannya ada pembahasannya, tapi di sini ya. Kalau dikatakan ya tadi yadun dengan yadun, wajhun dengan wajhun, ya. Ini maka konteksnya yang demikian ini menjadikan bahwasannya yang dipahami oleh makhluk ini adalah tipikalnya adalah tipikal orang yang membawa pemahaman sesuai apa yang menjadi bajunya dia. Jadi misalnya, taruhlah. Sekarang saya mikir, kira-kira bajunya Pak D itu ukuran berapa ya? Kayaknya mirip lah, dikit-dikit. Tapi kalau orang mikir, bajunya Hanung berapa ya? Sama gak sama bajunya Rizal? Gak bisa. Sehingga ini membandingkan sesuatu dengan apa yang kita punyai, ini gak akan bisa. Membandingkan Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita pahami, itu gak akan bisa. Ya. Sehingga di sini dikatakan, ya, hujahnya mereka mengatakan seperti itu. Al-Quran itu Arabi. Sedangkan Arabi ini Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa Arab di situ. Dengan di Al-Quran adalah bahasa Arab. Kalau Allah itu punya wajah, maka manusia juga punya wajah. Kalau Allah itu punya tangan, manusia juga punya tangan. Wa ma asbah dalika. Maka di sini ada sesuatu yang serupa. Ada sesuatu yang serupa. Nah. Wa la syakka anna hadhihi ya hujjata, ya, hadhihi hujjata wahiyatun, ini adalah hujjah yang wahiyah, yang menyimpang. Ya. Wa yuwahiha ma sabaqa min bayan. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, annallaha laisa lahu matsilun, bahwasanya Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang ya, serupa dengannya. Wa naqulu, kita katakan, ya, kita katakan wa naqulu, kita katakan, ya, innallaha khatabana bima khatabana bihi. Jadi Allah Azza Jal itu berbicara kepada kita bima khatabana bihi, dengan apa yang Allah bicarakan, bihi min sifati, ya, dengan dengannya, artinya dengan kalimat-kalimat Allah Azza Jal, dengan kata, dengan sifat yang Allah inginkan, itu dengan di situ Allah berbicara, mengajak bicara kepada kita, itu dengan sifatnya. Kenapa? Allah itu al-kalam, Allah itu punya sifat al-kalam, berbicara. Ya. Lakinnana na'lamu ilmal yakin, kita mengetahui dengan ilmu yakin, anna sifata bihasabil mausufi, sifat ini sesuai dengan apa yang disifati. Contohnya misalnya, ya, ada orang yang sifatnya itu entengan. Wah, wong entengan. Awak ayo enteng. Ya, misalnya. Ya, orangnya ringan. Karena dia memang suka membantu. Dia pun memang beratnya juga enteng. Ya, misalnya. Seperti itu. Jadi, ini sesuai dengan apa yang disifati. Ya. Wa dalilu hadha fi syahidi fa innahu yuqal, ya, lil jamali yadun wa lil dharrati yadun. Kalau misalnya dikatakan, dikatakan di sini lil jamal, bagi unta itu punya tangan. Kemudian lid dharrah yadun. Ya. Untuk yang butiran di situ ada tangan. Wala ahada yafhamu minal yadi allati adafnaha ilal jamal annaha mithlu yadi allati adafnaha hada ila dharrah. Ya, maka tidak ada yang tahu bagaimana ketika kita misalnya, ya, di sini, ya, dikatakan lil jamal, buat onta itu yadun, itu punya tangan. Walid darroti yadun, dan darroh maksudnya di sini butiran kecil, mas. Wala, ya, di sini tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang mengatakan di sini wala ahada yafhamu, tidak ada seorang pun yang bisa memahami. Ya, minal yadi allati adafnaha ilal jamal, tangan yang kita nisbatkan, kita sandarkan kepada ini tangannya unta, ini sama dengan tangan pada butiran itu. Adafnaha ila dharra. Hadza wa huwa fil makhluqati, ini adalah makhluk dengan makhluk. Enggak usah banyak-banyak. Kayak misalnya, Pak, bajunya saya dengan bajunya Rizal tentu beda. Kalau saya pakai bajunya Rizal, kowor-kowor, obloh-obloh. Ya. Nah, ini seperti itu, mas. Jadi, hadza huwa fil makhluqat, ini yang terjadi pada makhluk. Fa kaifa idza kana dzalika min awsafil khaliq, bagaimana dengan yang kalau ini kaitannya dengan sifat-sifat Al-Khaliq, sifat-sifat dari Allah Azza wa Jal. Fa'inna tabayun, ya, fa'inna tabayuna yakunu adhara wa ajal. Maka ini perbedaan yang mencolok itu pasti lebih kentara, lebih jelas lagi. Tabayun itu maksudnya adalah sesuatu jauh, perbandingannya jauh, tidak bisa dibandingkan, mas. Ya, ada beda yang sangat kentara. Ya, ada beda yang sangat kentara. Nah, wa ala hadza fayakunu qauluha ila imumatsilah mardudan bil aqli kama annahu mardudun bis sam'i. Maka pendapat mereka, orang-orang yang menyerupamakan Allah, ini ditolak. Ditolak dengan akal dan ditolak pula dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Naktafi bi hadzal qudrah. Kita cukupkan sekian. Ini permulaan, dan permulaan itu adalah sesuatu yang singkat. Karena Nabi SAW pun idza qama minal lail Fabada'a biraq'ataini khafifataini. Nabi SAW itu kalau bangun malam, itu memulai dengan sholat tahajudnya dengan raq'ataini khafifataini, dengan dua rakaat yang ringan. Maka kaidah kita, kajian kita itu ringan dari maghrib sampai isya. Baru nanti kalau sudah terbiasa kita lanjutkan sampai jam 10 enggak ada masalah. Jangan canda, Allah barik. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terlambat. Siap. Siap. Siap.